Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dan itu sangat banyak sekali, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat pembicaraan, nikmat tubuh dan sebagainya, itu tidak akan sanggup untuk kita kira. Oleh karena itu yang sebaiknya kita lakukan adalah banyak bersyukur kepada Allah dan bertaat kepadanya. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam ayat 39 dari surah An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyubayyin lahumul ladzina yakhtalifuna fihi waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Para pendengar rahimakumullah, ayat 39 ini memberikan informasi kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada alasan untuk tidak tahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahu segala yang baik-baik dan mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa saya belum tahu, karena sudah cukup sarana dan bukti-bukti yang Allah berikan kepada kita, sehingga akhirnya orang yang waras itu seharusnya bisa menangkap dan memahami segala apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan kepada kita. Liyubayyin lahumul ladzina yakhtalifuna fih, agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Tidak ada alasan untuk berselisih tentang apakah kita nanti akan dibangkitkan atau tidak, karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Tidak ada alasan untuk mempertanyakan Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, karena Allah sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu yang menurunkan adalah yang maha tinggi, yang maha penguasa, dan itu disampaikan melalui Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk sesat di jalan Allah, karena segala bukti-bukti tentang dirinya, tentang bagaimana seseorang harus melakukan kebaikan, itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan semua. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu ada bukti, jangan lupa kepada pencipta kamu. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin, ya, dia ciptakan kamu dari tanah, jangan sok-sok sehingga akhirnya merasa besar kepala, menganggap diri sebagai pencipta sebagaimana yang dilakukan oleh Firaun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, istri kamu adalah merupakan bukti, sudah cukup, kata Allah. Ya, afala taqilun, kenapa kamu tidak berpikir penciptaan siang dan malam, pergantian siang dan malam, langit dan bumi dan sebagainya, itu sudah merupakan cukup bukti dan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Waliya'lamal ladzina kafaru, dan agar orang-orang yang kafir itu tahu yang sebenarnya, ya, bahwa sebenarnya ketika mereka mengklaim diri mereka sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa tetap mengajarkan yang namanya ani'budullaha wajtanibut-taghut, sembah Allah dan jauhi ketawutan. Ketika mereka mengklaim diri mereka sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, tetap juga Nabi Isa mengajarkan bahwa yang harus disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada alasan, tidak ada excuse, tidak ada lagi dalih dan bukti, tidak ada lagi alasan-alasan yang kuat bagi orang-orang yang sesat untuk mengatakan saya tidak tahu atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menunjuki saya. Dan ini alasan tidak akan bisa dipergunakan di akhirat, karena sudah cukup bukti yang Allah berikan kepada kita. Untuk menjelaskan lebih lanjut bersama kita studio sudah ada Ustadz Dr. Ardiansa dan Dr. Zainal Arifin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 39 dari surah An-Nahl ini mengilustrasikan kepada kita jangan sampai menyesal, karena sesal kemudian tiada berguna. Karena apa? Karena semuanya telah diterangkan para nabi dari sejak zaman Nabi Adam, kemudian nabi terakhir Nabi Muhammad, kemudian para asatiz, para dai, mubaligh, dan para ulama, syekh juga telah menyampaikan pesan bahwa sebenarnya menyembah Allah adalah suatu hal yang patut untuk dilakukan bagi setiap makhluk hidup ini. Karena apa? Karena tidak saja manusia yang telah menyembah Allah, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam, jagat raya pun semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti menyesal ketika hari kiamat tiba, ajal sudah datang, kemudian ingin kembali ke bumi, maka tiada kata untuk menyesal pada saat itu. Ini adalah pelajaran yang penting. Liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Jangan sampai tertipu oleh diri sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Ketika kita melihat kepada ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas dan terang benderang di sini menunjukkan bahwa ada dua golongan. Yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman itu kelak akan mendapatkan balasan kebaikan, dan begitu juga itu yang tersirat dan yang tersurat, waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Dan bagi mereka yang kafir itu akan mengetahui sebab dan bala dan akibat yang akan mereka dapatkan dari perbuatan dusta yang mereka lakukan. Subhanallah. Dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu sangat kasih dan sangat sayang kepada kita. Allah sangat peduli dengan nasib kita ke depan. Terkadang pemimpin saja di muka bumi ini yang kita sudah capek memilihnya, dan bahkan kita sudah mengorbankan harta kita, dia setelah duduk di jabatannya dia tidak peduli lagi dengan orang yang dahulu pernah berjasa bagi dirinya. Nah, tentunya kasih sayang manusia sekalipun ibu kandung kita sendiri itu hanya sepersekiannya atau seperseribunya daripada kasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lewat ayat Al-Qur'an mengingatkan kita, ya, mengingatkan umatnya, mengingatkan hamba-hambanya, ya, mengingatkan manusia agar senantiasa berbuat kebaikan dan taat dalam kehidupan ini. Sebab ketaatan dan kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Seperti tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal, ya, dari pepatah kita yang sering kita dengar, sesal kemudian tiada berguna. Karena penyesalan itu pasti memang datangnya belakangan. Kalau penyesalan itu datang di awal, maka orang itu akan berhasil. Seperti misalnya adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang sekarang atau beberapa hari yang lalu mengikuti ujian nasional dari level madrasah aliyah atau sekolah menengah umum, ya. Kalau dahulu mereka pernah menyesal ketika di kelas 1 atau di kelas 2, sehingga dengan rasa menyesal itu muncul rasa takut tidak lulus ujian, dan mereka bersungguh-sungguh, maka ujian kemarin insya Allah akan mereka lalui dengan tenang dan aman dan nyaman. Karena apa? Karena mereka telah mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi bagi mereka yang dahulu tidak pernah menyesal dan bahkan menganggap enteng ujian itu, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan mempersiapkan diri, maka tunggulah beberapa hari ke depan akan keluar hasil ujian, dan ketika itulah mereka akan gigit jari melihat hasil daripada anggap remeh yang mereka lakukan selama ini, yaitu kegagalan dan tidak lulus. Ini adalah gambaran yang sangat nyata dan dapat kita analogikan atau kita kiaskan kepada kehidupan di akhirat nanti. Ya, kalau di dunia ini kita ingat bahwa ada alam barzah, ada hari berbangkit, dan ada hisab, maka ketika itu kita akan memperbaiki diri kita insyaallah di padang mahsyar nanti, kita tidak akan menyesal. Tapi ketika di dunia ini kita seperti na'udzubillahi min dzalik mengatakan bahwa mati yang sudah, setelah mati ini akan selesai dan berakhir, tidak ada lagi hari berbangkit, dan kemudian dia pun membuat kemaksiatan dengan sesuka hatinya, dengan tidak pernah peduli dengan larangan-larangan Allah, maka yakinlah orang yang seperti itu kelak akan menyesal. Jadi sungguh sangat adil Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayangnya lebih didahulukannya daripada amarahnya. Karena kalau sempat, Allah Subhanahu wa taala itu lebih mendahulukan amarahnya daripada kasih sayangnya. Niscaya kita tidak pernah berhak untuk hidup di muka bumi Allah ini. Kadang tidak ada sehari pun yang kita tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Setiap saat, bahkan boleh jadi kita berada dalam kemaksiatan karena kita tidak bersyukur kepadanya. Bukankah tidak bersyukur itu adalah lawan daripada merupakan kekufuran, yang itu adalah suatu hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi dan juga Ustaz Jenal Arifin. Para pendengar rahimakumullah, masukan serta keterangan yang diberikan oleh Ustaz Ardiansa serta Ustaz Jenal Arifin tadi pada intinya memberikan pelajaran terbesar bagi kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dan sayang kepada kita, sehingga selalu memberikan petunjuknya, selalu berusaha untuk menjauhkan manusia dari ancamannya dengan cara menampilkan ancaman-ancaman yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ini harus kita pahami sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim sejati, hendaknya lah kita mencoba untuk meniru rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Bagaimana Allah tidak mendahulukan amarahnya dan murkanya, karena selalu didahului oleh kasih sayangnya. Dan ancaman yang Allah buat sebenarnya itu adalah bertujuan untuk gambaran lain daripada kasih sayangnya. Oleh karena itu, sikap-sikap yang menjadi fenomena masyarakat kita saat sekarang ini, tawuran, melakukan tindak informasi-informasi yang membuat orang lain menjadi resah, sikap-sikap yang tidak benar, itu sebenarnya bukan menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim yang memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap sesamanya maupun terhadap lingkungannya. Mari coba kita buktikan bahwa diri kita adalah muslim sejati, hamba-hamba Allah yang mencoba untuk meniru sifat Tuhannya yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang tidak hanya kasih kepada sesamanya saja, terhadap keluarganya saja, terhadap sesama orang-orang yang beriman saja, akan tetapi juga kepada orang lain yang berbeda keyakinan, juga kita tetap mengasihinya. Bukankah dahulu sebagaimana jelaskan oleh narasumber kita, bagaimana Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada orangnya yang kufur, walaupun pada saat itu Nabi Ibrahim menolak orang tersebut untuk makan di rumahnya. Ini adalah bentuk lain bagaimana kita diajarkan untuk tetap memiliki kasih sayang terhadap orang lain, bukan malah menunjukkan hal-hal yang negatif atau tindakan-tindakan yang mampu merusak kerukunan kita. Mari bersama kita saling rukun dan saling menyayangi. Mari sama-sama, karena kita berada di satu masyarakat, di satu negara, kita mencoba untuk memiliki toleransi yang besar, yaitu toleransi dengan kasih sayang kita yang memberikan kebebasan terhadap agama lain untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ajaran agamanya. Begitu juga pemeluk agama yang lain, bagaimana memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan agamanya. Kalau ini yang akan terjadi, maka negara yang aman, makmur dan sejahtera akan mampu dilakukan. Akan tetapi kalau ternyata tidak, maka yang terjadi adalah kerusuhan demi kerusuhan yang semakin bertambah, dan rasa ketidaknyamanan dan ketakutan yang akan terus semakin memuncak, yang pada akhirnya akan melahirkan masyarakat-masyarakat yang tidak akan memiliki banyak manfaat di dalam kehidupannya. Kami dari tim Safil Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami sangat mengharapkan kritikan, masukan serta pertanyaan yang bisa para pendengar layangkan di SMS Pro 1 dengan nomor 0811-616-943 atau melalui telepon Pro 1 061-846-3133. Akhirnya kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.